kami angkat pertanyaan dari telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Ahmad Qasim, Bone, Sulawesi Selatan. Pak Qasim di Bone, silakan Pak. Ya, saya ingin tanyakan kebiasaan di kampung saya itu, Ustaz. Biasanya zakat itu biasa diberikan kepada para pelajar atau penuntut ilmu gitu, Ustaz. Apakah memang berhak itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berhak para pelajar menerima zakat? Para ulama kaum muslimin dalam kitab fikih mereka, mereka menjelaskan thullabul ilmi apakah berhak menerima zakat ataukah tidak. Bukan karena statusnya dia fakir miskin. Kalau dia fakir miskin, lain lagi. Kadang dia mampu, kaya, memiliki harta dan aset. Tapi karena statusnya thullabul ilmi, sebagian para ulama memasukkan dia dalam fisabilillah. Karena bahwasanya fisabilillah bukan hanya untuk orang yang berperang saja, tetapi untuk orang yang mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah. Tapi catatan para ulama kita atau persyaratan untuk thullabul ilm, para ulama mensyaratkan bahwa orang ini cerdas dan memang tafarrugh dia untuk mempelajari syariat ilmu Islam tadi. Kalau orangnya daya ingatnya dan daya pikirnya biasa saja, maka mereka mengatakan jangan diberikan zakat. Karena manfaatnya kepada kaum muslimin tidak sebesar orang-orang yang cerdas. Tapi orang yang cerdas kemudian tafarruq, menghabiskan waktunya untuk itu sehingga tidak mencukupi dia untuk, tidak mempunyai waktu untuk mencari dunianya, maka orang yang thullabul ilmi seperti ini boleh diberikan dana zakat. Tapi kalau dia miskin, walaupun tadi orang tidak cerdas, tapi karena dia miskin pun boleh diberikan zakat. Dan ini lebih baik diberikan zakat kepada mereka. Wabillahi taufiq.